أربعة ثلاثة اثنان واحد. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, ketika saya berumur 2 tahun, ayah saya meninggal. Saya diasuh oleh kakak ayah saya, oleh uak. Bahasa Sunda itu uak, kakaknya ayah. Ayah, ibu angkat itu sangat sayang, sehingga digendong, dimomong. Tapi di samping sayang itu ada suatu kekecewaan karena beliau kurang normal pendengarannya, sehingga tidak bisa baca tulis Quran, salat pun jarang. Sehingga bagi saya melupakan suatu kekecewaan sampai sekarang. Suatu kekecewaan sampai sekarang. Langkah apa? Kecewanya gimana? Kenapa kecewa? Kecewa karena ibu angkat kurang salat. Tidak salat. Jarang salat, salat juga ya belum tentu karena pendengarannya kurang. Pendengarannya kurang. Jadi sayang itu hanya di hati. Tidak sholat. Sholatnya jarang. Sholat juga kurang normal. Satu itu. Ya, dua. Ada buku dikir karya Dr. Miftah Farid mengenai masalah kemantapan dan ketegaran batin. Bacanya Subhanallah wa bihamdihi ada daulki wa radokan nafsi wa jinatasi wa midada kalimati, yang artinya masyuci Allah dengan sebanyak bilangan makhluknya, masyuci Allah dengan ridonya zat dan ridho zatnya, dan seterusnya masyuci Allah dengan sebanyak bilangan makhluknya. Itu masyuci Allah saya belum mantap dengan ridonya karena zat arti dan ridho zatnya pengertiannya itu, dan seterusnya kuasai. Gimana? Hati saya belum mantap. Itu untuk diri saya belum mantap pada hati karena arti dengan jelas-jelasnya pekerjaannya itu ini belum menguasai. Gimana? Terima kasih. Hati saya belum mantap. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan sejelas-jelasnya karena ini kemantapan hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan wali kutub dan wali abdal? Yang kedua, apa itu penghormatan yang perlahan-perlahan. Apa itu? Wali kutub. Di mikrofonnya biar kedengaran gitu. Apa yang dimaksud dengan wali kutub dan wali abdal? Yang kedua, penghormatan yang didahulukan yang bagaimana terhadap dalam Islam penghormatan kepada mertua atau orang tua? Caranya bagaimana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Islam tidak ada orang tua angkat. Nabi Muhammad pernah mengangkat Zaid bin Harithah dibatalkan oleh Al-Quran. Tidak ada orang tua angkat. Apalagi binnya dirubah itu. Jadi yang ada adalah orang yang mengasuh kita, membina kita. Kafalah. Kafalatul yatim. Kalau kita yatim, orang yang merawat anak yatim. Lihat. Ana wa kafilul yatimik. Kahata ini orang yang merawat anak yatim dengan Rasulullah seperti ini, jajar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan pakai istilah anak angkat ya. Itu adalah istilah bukan datang dari Islam. Waktu Nabi Muhammad punya anak angkat Zaid bin Harithah dibatalkan dengan jelas oleh Al-Qur'an, sehingga Zaid bin Harithah yang menikah dengan Sayyidah Zainab waktu itu, akhirnya Sayyidah Zainab dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Zaid bin Harithah adalah bukan anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi istilah anak angkat, ibu angkat itu adalah bukan istilah dalam Islam. Islam tetap kalau orang nasab kepada bapak-bapak, sehingga termasuk tradisi ngikut barat itu apa? Nama istri itu hilang. Lihat di barat itu, lihat orang itu hilang langsung nasabnya. Ngikut suaminya. misalnya suaminya Ahmad, istrinya Zainab, Zainab Ahmad, padahal Zainab binti Abdullah, misalnya Zainab Abdullah, tetap dalam Islam, tidak akan dilepas dari orang tuanya. Tapi kita sering ikut-ikut orang barat ini, Zainab Ahmad, karena suaminya Ahmad. Ini adalah termasuk perubahan dan tidak diperkenankan. Harus diingatkan kalau hal yang semacam ini adalah tidak benar, bisa mengarah kepada keharaman yang berbahaya, merubah nasab. Zainab Ahmad, karena suaminya Ahmad. Tidak, Zainab anaknya siapa? Abdullah. Zainab Abdullah. Suaminya siapa? Ahmad. Nah ini. Dan ini kadang tidak diperhatikan orang. Jadi masalah kisah Zaid bin Harithah itu adalah pembatalan tabanni ngangkat anak. Adapun merawat anak yatim mulia, kahataini fil jannati. Ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannati. Aku dengan orang yang merawat anak yatim seperti ini di surga, mulia, cukuplah. Ini adalah kemuliaan. Enggak usah namanya dirubah sampai ke mahkamah, binnya dirubah, diganti dan sebagainya. Ini adalah bukan tradisi dalam Islam. Anaknya si seorang nasabnya kepada bapaknya terus dan tidak boleh dirubah. Dan hukumnya merubah nasab ini tidak akan mencium bau surga. Yang bau surga bisa dicium dalam ratusan tahun, artinya tidak akan masuk surga, merubah nasab. Jadi tidak. Kemudian itu adalah seorang paman yang sangat baik. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada kebaikan kecuali harus dibalas kepada dengan kebaikan. Biarpun itu bukan bapak ibu kita, tetapi beliau telah berfungsi, telah mendudukkan posisi sebagai orang tua yang merawat, maka Anda pun wajib berbakti kepada beliau. Karena kebaikan beliau mimbabi hal jazaul ihsan ilal ihsan, itu dari bab membalas kebaikan. Dan wajib kalau Anda tidak membalas berarti Anda belum syukur kepada Allah. Sebab kalau bersyukur kepada Allah harus syukur kepada manusia yang telah dijadikan oleh Allah sebab Anda mendapatkan kebaikan. Nah, bersyukur di sini adalah bentuk bakti juga. Bentuk bakti bersyukur. Caranya bagaimana? Jadikan, berikan yang terbaik. Itu saja intinya. Barangkali ada seorang anak sholat, ibunya enggak bisa sholat, lihat. Berikan yang terbaik bagi ibu ini adalah bagaimana bisa sholat. Caranya, Anda tetap berusaha. Terus, sampai kapan? Dan tidak boleh putus asa. Sampai orang tua mati atau kita yang mati. Jadi tidak ada putus asa. Oh, dasar kepala batu dikasih tahu, enggak mau. Oh, mana? Kalau tidak bisa dengan cara ini, ambil cara satunya. Barangkali tadi permasalahannya, ibu atau paman yang merawat itu tidak banyak sholat karena pendengarannya tidak baik. Barangkali harus dengan cara yang lain. Jangan harus Anda pastikan Anda yang menjadikan dia sholat. Tidak. Anda hanya punya batas, punya tugas berusaha. Mendidik beliau agar sholat. Kalau masih tidak sholat, usaha lagi. Usaha lagi, setiap usaha ada pahalanya di hadapan Allah. Ini pahalanya orang berbakti. Jadi terus. Jadi betul Anda menyesal, kecewa. Karena Anda ada iman. Tidak ingin orang yang merawat Anda masuk neraka. Harus seperti itu. Jadi benar itu. Akan tapi, jangan sampai putus asa, dasar tua, tuli, enggak bisa misalnya. Oh tidak, tetap berusaha. Kalau barangkali dengan tulinya, kita deketi dengan bahasa isyarat atau mungkin tulisan, dia paham tulisan. Intinya jangan sampai ada keputus asaan. Barangkali ada, pernah mengadu bapaknya tidak pernah sholat. Kalau disuruh sholat, susahnya setengah mati. Lah, bekti kita kepada orang tua adalah mengajari sholat ini. Dan harus ini termasuk berbakti karena dia telah berbuat baik kepada kita. Kalau kita biarkan, kita kelewatan karena dia telah merawat kita, menggedekan kita, lalu kita biarkan, Allah tidak akan terima ini. Karena apa? Belum bersyukur ini tidak akan diterima oleh Allah. Karena apa? Kita bentuk manusia yang tidak bersyukur. Biarpun dia bukan orang tua kita, akan tetapi dia telah punya kebaikan seperti orang tua kita. Kemudian kebetulan ingat, termasuk yang dibutuhkan oleh orang tua kita di saat beliau tua atau sakit adalah Allah. Kita dekatkan kepada Allah. Biasanya ini orang tua yang sakit, lihat, beliau tidak butuh kamar mewah, dia tidak butuh kasur empuk lagi, tapi beliau butuh kita senantiasa menalkin beliau untuk berzikir kepada Allah. Di saat orang tua sakit, ya, dibantu sholatnya. Di saat orang tua sudah lemah, dibantu ibadahnya. Di saat orang tua sudah tidak bisa berbuat apa-apa, dibantu lidahnya agar bisa berzikir dan hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dibutuhkan. Ratusan juta sudah tidak butuh karena nyawanya sebentar lagi dicabut oleh Allah. Ia ingin mengucapkan di akhir hayatnya la ilaha illallah. Maka kita ingatkan, jika kita menunggu orang tua di rumah sakit, musibah bagi orang kaya. Kenapa? Kalau rumah sakitnya orang kaya itu biasanya dilengkapi dengan televisi dan sebagainya. Bapak ibunya sekarat mau mati, anaknya asik dengan sinetron dar-dar-dar ketawa, tak taunya bapaknya dicabut dalam keadaan menyesal, tidak ada yang menuntun. Talqin la ilaha illallah. Makanya dianjurkan kita membaca Al-Quran terus bergantian. Karena apa? Biarpun lidah beliau tidak berucap, tapi hati masih mendengar iman, iman, iman, la ilaha illallah bergantian. Jangan putus. Barangkali di saat itu dicabut, maka orang tua dalam keadaan mendengar kalimat thayyibah, mendengar Al-Quran, sholat di hadapannya, bahkan dibimbing untuk sholat selagi dia masih bisa-bisa. Kalau tidak dituntun melihat sholat, dia akan sholat dengan membayangkan, menghadirkan dengan hatinya. Karena tidak ada batasan sholat, orang tidak wajib sholat lagi kalau sudah memang mau, sudah mati. Selagi masih ada akal, kemudian ada ruh, maka dia tetap wajib sholat. Kalau tidak bisa berdiri dengan duduk, nggak bisa duduk baring, nggak bisa baring telentang, nggak bisa telentang adalah dengan isyarat dengan pelupuk matanya. Kalau tidak mengisyaratkan dengan hatinya, kalau sudah mengisyaratkan dengan hatinya nggak bisa disolati itu. Nah, habis ceritanya. Intinya harus tetap dekat kepada Allah. Ini diantaranya sering dilupakan. Biasanya kalau kita kunjung orang sakit, ingat Allah, ingatkan Allah. Karena kadang-kadang kita kunjung rumah sakitnya orang kaya itu malah kasihan. Televisinya film, karena apa? Capek seharian nunggu orang tua. Hei! Orang tuamu, dengan kenakalanmu yang demam berhari-hari timang digendong, sudah gitu buang air besar di pangkuannya, kencing di pangkuannya. Giliran jaga orang tuanya gantian sama abangnya kecapean nonton film. Lihat Masya Allah. Takut kita bentuk orang durhaka. Ini diperhatikan ya, bakti kepada orang tua. Khususnya di saat beliau sakit dan barangkali dicabut nyawanya saat itu. Ketahuilah, yang dibutuhkan orang tua kita adalah talqin Allah. Kenalkan Allah, Rasulullah, Allah. Subhanallah, kalau meninggal orang tua ini karena talqin kita, jangan khawatir nanti kalau kita mati ada yang menalqin kita. Ada yang mengantarkan kita kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi yang kedua pertanyaannya. Oh, subhana. Masyaallah, ada masalah doa untuk tatbitul iman macam-macam. Kalau yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Qur'an, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kalau ingin hati tenang tenteram, maka banyaklah berzikir, dan itu termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh-boleh saja berzikir la ilaha illallah, memperbaharui iman. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum, wahai para sahabatku, perbaharuilah imanmu. Dijawab oleh para sahabat, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana kami memperbaharui iman kami? Dijawab, akthiru min qawli la ilaha illallah, berbanyaknya membaca la ilaha illallah. Intinya zikir menjadikan hati tenteram, mantap ya. Bahkan Imam Ghazali mengatakan, kalau ingin mantap iman tidak harus dialog falsafi, bukan harus berbicara tentang mantek dan sebagainya. Kalau ingin iman mantap, banyak baca Al-Quran, banyak zikir ya. Itu yang diajak dialog falsafat, masalah ketuhanan begini-gini, puyeng, apa-apaan tuh. Tak, bukan tambah iman. Banyak zikir, baca Al-Quran. Sebab semua huruf dalam Al-Quran ada rohnya, ada maknanya. Yang dititipkan oleh Allah di hati, kalau kita membacanya. Itulah iman nanti. Tiba-tiba hati tentrem, rajin sholat, rajin ibadah, dan sebagainya. Wali Abdal, Wali Kutub ada. Ada riwayat. Bahwasanya ada Wali Abdal, Wali Kutub. Biarpun riwayat ini banyak orang yang menolak. Waktu itu ada orang pengen mensyatem orang di Syam. Dijawab oleh Rasulullah, fihim abdal wal aqta. Mereka ada orang abdal dan wali kutub. Adapun definisinya berbeda-beda ulama. Jadi ada pemimpinnya para wali adalah kutub, nanti bawahnya adalah abdal. Itu adalah penafsiran para ulama. Memang disebutkan pernah ada namanya wali kutub, wali abdal. Yang perlu kita hadirkan adalah iman bahwasanya ada kekasih-kekasih Allah yang punya pangkat tinggi seperti itu. Pangkat tinggi mulia dan punya karomah. Dan cirinya adalah orang ini adalah orang yang menjaga syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdal ada. Nanti pada autad ada. Jadi ada. Ini adalah nama-nama tingkatan para wali. Jadi abdal biasanya ada yang mengatakan cirinya abdal itu tidak punya anak, ya kan? Cirinya abdal, cirinya kutub begini. Itu hanya ciri. Maka kita hanya punya tugas berhusnudzon. Barangkali kutub di zaman ini adalah fulan. Kenapa? Alim. Lebih dari itu apa? Enggak pernah maksiat secara zahir, ya. Lah kalau ada orang maksiat tok enggak bisa jadi kutub. Jadi wali, nah, ada orang maksiat atau wali enggak. Cirinya wali itu adalah dia paling dekat dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling patuh dengan Rasulullah, lihat, baru nanti pantas digelari wali kutub atau wali abdal. Yang jelas itu ada. Adapun siapa orangnya, Allah menyembunyikan kekasihnya di antara yang lainnya. Makanya kalau kita menyebut si awali itu husnudzon, karena Allah menyembunyikan kekasihnya di tempat lain, bisa saja wali yang kita cari-cari itu ternyata yang jualan di belakang rumah kita itu. Makanya jangan merendahkan orang lain. Bisa saja yang bersama kita itu adalah kekasih Allah, wali. Biarpun dia tidak pakai gelar ulama besar, tapi bisa saja wali. Dia meninggalkan haraman yang diambil halal. Ibaratnya sholatnya pas-pasan, tapi yang haram dijaga. Jadi yang jelas ada kekasih Allah, wali Allah subhanahu wa ta'ala itu ada. Adapun mana kutub, mana abdal, mana autad, itu bukan tugas kita. Tetapi kita perlu khusnudzon, pasalnya itu wali. Ada zaman ini disebut sebagai kutub si A, si B. Itu khusnudzon. Dan semoga benar. Yang tidak boleh itu suudzon, ya. Khusnudzon boleh-boleh saja. Tapi ada batasnya, ya. Khusnudzon kepada satu orang, merendahkan orang lain juga tidak boleh. Terlalu fanatik dengan gurunya. Inilah yang paling hebat guru saya. Ini kan merendahkan gurunya orang lain. Jadi wajar saja mengagungkan manusia. Kemuliaan. Memuliakan ahli ilmu dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah apa itu? Bagaimana caranya berbakti kepada mertua dan orang tua? Tidak ada beda. Mertua adalah orang tua istri kita. Cara berbakti kepada mertua kita, ya istri kita aja suruh berbakti yang benar. Kita kasih duit, nah ini. Jadi jangan dibedakan. Orang tua kita, kalau kita menghormati mertua kita, sebetulnya kita mengajari istri kita akan berbakti. Dan wajib bagi suami mendidik istrinya benar. Bukan dididik kurang ajar. Muliakan itu mertua karena dia adalah orang tua sang istri. Dimuliakan. Orang tua kita, nah orang tua kita. Istri kita nanti memuliakan orang tua kita. Kalau kita sudah memuliakan mertua kita. Jadi intinya, jangan sampai di sini itu ada yang menyakiti. Jangan ajari pasangan kita untuk durhaka kepada orang tuanya. Adapun caranya bermacam-macam. Karena biasanya cara itu ada hubungannya dengan watak orang tuanya bagaimana. Ada orang tua yang menuntut banyak, ya. Ada mertua yang menuntut banyak. Jangan lari dari tuntutan selagi masih bisa penuhi. Atau misalnya ibu menginginkan kita tinggal di situ, sementara mertua menginginkan istri tinggal di sana. Bagaimana? Tunjukkan bahasanya kita pengen di sana. Ya sudah, mak, kita seminggu di sini, seminggu di sini, seminggu di sini, seminggu di sini. Lihat, lihat kita sibuk, akhirnya ya sudah, nak, bagaimana kamu mau? Jangan duduk di sini saja, saya enggak mau di situ. Sakit yang di sana. Jadi yang penting jangan sampai disakiti. Kita cari celah. Apa kira-kira yang menjadikan mereka semua itu senang? Ini jangan sampai kita ini membeda-bedakan. Karena kalau kita durhaka kepada mertua, sebetulnya telah mengajari istri kita untuk durhaka. Berarti istri kita bukan ahli surga. Rugi punya istri bukan ahli surga. Ini saja, barangkali ada yang lainnya. Tinggal satu pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan, ada sangkut pautnya dengan berbakti kepada orang tua. Bagaimana caranya apabila seorang gadis akan mengutarakan keinginannya untuk menikah kepada kedua orang tuanya, apabila calon sudah dipilih oleh anak tersebut tapi tidak disetujui karena tidak sederajat, apakah anak gadis itu boleh menentang orang tuanya padahal dia keturunan dari keluarga santri? Anak yang baik, jika dia punya pilihan, bukan harus memastikan pilihannya itu. Cobalah beradab kepada orang tua. Tanyakan kepada orang tua, kalau ini anak soleh dan soleha, tanya, abah, umi, abah punya calon untuk saya atau tidak? Lihat. Kalau ternyata beliau mengatakan sudah, ya sudah, kita dengar, kita lihat. Kalau ternyata mengatakan belum, bagaimana kalau orang itu bukan pacarku, ini musibah kalau pacarku. Kalau sudah pacarku, dia tentang orang tua nanti itu. Dinasihati orang tua, nak, enggak baik, siapa bilang enggak baik, jangan. Pokoknya mah kalau enggak mau itu, mah. Belum apa-apa sudah ngancam ini. Bagaimana mau bahagia hidupnya nanti? Ini makanya kami selalu menghimbau untuk anak-anak kita. Jangan dipautkan hati itu sebelum pernikahan, itu menjadikan kita durhaka ke orang tua. Padahal orang tua punya pilihan lebih bagus, masih dipaksa. Enggak mah, pokoknya enggak mau dengan itu. Pertama orang tuanya sakit, merestui dengan keadaan terpaksa. Alamat tidak bahagia. Itulah kenapa akhirnya baru sebulan ditempeleng oleh suami. Baru sebulan istrinya cerewet. Yah, itu gara-gara kawinnya, menikahnya bukan dengan ridho orang tua. Ketahuilah ridho orang tua segala kebahagiaan di situ. Kecuali orang tua menikahkan kita dengan orang yang tidak kenal agama, pemabuk, pezina, berduit. Nah, berarti orang tua kita hanya menginginkan duitnya. Saat itu boleh menolak. Tapi kalau secara zahir wajar dia bukan seorang ahli maksiat, ada agamanya, dengar orang tua, biarpun tidak punya duit, bakal kaya nanti. Tolong didahulukan kemauan orang tua, jangan memaksakan kehendak. Maka dari itu paling aman, jangan dipautkan hati dengan siapa-siapa. Kalau punya pilihan, bukan pilihan pasti, tapi sodoran. Pak, abah, umi, kira-kira itu anak santri baru pulang itu gimana? Baik enggak? Begitu. Dan terbukalah dengan orang tua. Dan kita pun ingin orang tua terbuka dengan anak, dilatih anak ini terbuka. Jangan sampai anak terlanjur senang sama orang, lihat bisa durhaka, bohong ke orang tua, menentang orang tua itu nanti. Sebab kalau sudah senang itu gula jawa katanya coklat ya, dipisah tetap enggak mau lihat. Nempeleng katanya baik sekali. Gimana calonmu itu? Sholatnya bagaimana? Oh Masya Allah sholatnya. Padahal enggak pernah sholat. Dibela itu. Zaman ini zaman rusak, lihat. Orang tuanya dibohongi, lihat. Paling enak adalah dimusyawarahkan. Orang tua, umi, abah, barangkali seorang gadis. Tidak ada masalah berterus terang. Tidak usah malu. Abah, umi, ada seorang laki-laki baik. Gimana menurut abah? Biar dilihat oleh orang tua. Kalau sudah dilihat, istikharah. Istikharah itu bagaimana? Sarannya istikharah itu jangan senang dulu. Istikharah senang dulu ya kelihatan terus ya. Istikharah itu adalah dikosongkan bahwasanya ya Allah kalau memang dia enggak baik buatku jauhkan. Nah, ini ada kalimat dalam doa yang diajarkan Rasulullah. Kalau memang buat baik buat saya mudahkan ya Allah. Istikharahnya ngatur ya Allah jadikan dia harus denganku ya Allah. Ini bukan istikharah itu. Masya Allah, ini adalah sebetulnya kelihatannya sepele akan tapi sebab durhaka sering muncul di sini. Kami sering ketemu ini. Orang tuanya tidak setuju, padahal orang tuanya sudah kuliah lebih bagus gara-gara anaknya. Sudah punya kenalan karena sudah baik. Seolah-olah melebihi kebaikan orang tuanya ini. Subhanallah. Jadi caranya, selagi orang tua tidak setuju, karena tidak sederajat. Kalau tidak sederajat, berarti orang tua punya pilihan yang lebih bagus. Barangkali tidak sederajat itu maknanya mungkin dari keluarga yang tidak pas. Ada kafaah di dalam Islam itu ada. Orang tua menginginkan Anda menikah dengan orang tertentu, tapi Anda menawarkan di bawahnya. Ya kalau Anda tahu tawaran bapaknya lebih bagus, enggak mau, berarti Anda yang bingung ya. Betul atau tidak? Ini pertanyaannya katanya tidak sederajat. Artinya barangkali orang tuanya memang punya tawaran lebih bagus. Ada wali adl, orang tua itu dosa kalau ternyata seorang anak sudah ketemu jodoh dalam arti orang yang kufu, artinya sederajat ilmu, apa sederajat dalam arti pantas layak agamanya ada, laka orang tua tidak mau menikahkan itu dosa, haram hukumnya. Dan mohon maaf, kalau urusan pernikahan orang tua seharusnya mempermudah kepada anaknya. Kadang-kadang ada orang jadi anak durhaka kepada orang tua dan durhaka kepada Allah. Gara-gara anaknya tidak, orang tuanya tidak paham. Ada anak itu polos, abah. Saya ingin menikah, lihat. Kalau sudah ada anak berani ngomong masalah jodoh, ini artinya sudah waktunya. Ini gara-gara bapak memikirkan karir, bikin malu saja baru kuliah minta kawin. Itu anak pamanmu sudah pada dapat gelar, kamu belum. Enggak, sekolah dulu. Ya, ini orang tua egois. Lihat, anaknya tetap ganding-ganding. Dengan pacarnya itu, na'udzubillah, akhirnya apa? Sekolah dijalani. Dapat sarjana ekonomi plus pezina. Pun demikian, setelah selesai kuliah, tetap maksa menikah dengan dia. Orang tua dibohongi, Allah dimurkai, didurhakai. Lihat, mau jadi apa anak kita? Lihat, menikahkan anak di masa kecil tidak ada masalah. Umur 13, 14, kalau memang sekiranya anak kita sudah sering ngaca, ngapain anak kita kok mondar mandir, sisirannya kok sering sekali, kok mukanya sering dilap, jerawatnya dipegangi terus, ini ada apa ini? Lah, diperhatikan orang tua ini harus paham, oh ini sudah mulai berai, bahasa Jawa Timurnya itu adalah sudah mulai ada senang. Maka sebelum salah, ajarilah memilih nak, suatu saat, kalau kamu menikah, saya ingin orang yang bisa memuliakan kamu, orang yang ngerti. Dipasang kriteria, ditancapkan di hatinya syarat, dia akan mikir sendiri, orang itu gak masuk, hilang secara otomatis. Jangan dibiarkan cuek, orang tua harus peduli dalam hal-hal semacam ini. Makanya itu membantu anak agar berbakti. Dan juga Imam Haddad mengingatkannya, di antaranya agar anak mudah berbakti, bantulah, jangan banyak tuntutan. Makanya di saat anak mengatakan ada calon, selagi memang dia baik ya, selagi dia adalah agama bisa diterima, maka mudahkanlah urusan pernikahannya. Adapun masalah hak, masalah modal dan sebagainya, Allah yang mengayakan nanti ya. Jangan khawatir, janji Al-Qur'an yang menyebut yughnihumullah, akan dikayakan mereka kalau tidak punya. Inilah barangkali yang bisa kita sampaikan. Ini bagaimana caranya? Jangan memaksa orang tua ya. Tetap bermusyawarah dengan orang tua, cara yang baik. Dan jika orang tua menyodorkan yang lainnya, pandanglah pilihan itu dengan mata kerinduan kepada Allah. Anda sholat istikharah ya, Anda sholat istikharah. Dan jika ternyata setelah itu Anda lega, maka jalanilah. Kalau tidak lega, bukan berarti tidak. Yang penting istikharah itu tidak harus mimpi ya. Kalau kita punya pilihan istikharah, jalani esok hari. Kalau memang gak baik, dibatalkan oleh Allah nanti. Tidak harus nunggu mimpi ketemu hijau, ketemu putih ya. Gak mimpi-mimpi, nanti gak kawin-kawin nanti itu. Ya, inilah barangkali yang bisa kami sampaikan. Karena waktu sudah malam, maka kita tutup sampai di sini saja. Mari kita berdoa bersama. Masih ada pertanyaan lagi? Aduh, masya Allah, panjang. Ini ada urusannya dengan orang tua, kita sambung. Ketika orang tua menyarankan pada anak perempuannya, neng kelak menikahlah dengan laki-laki yang kerjaannya itu sudah enak, seperti dapat dikatakan seorang pegawai negeri dan sejenisnya. Namun anaknya itu menginginkan kelak jika dia menikah, ingin menikah dengan seorang yang mulia dari segi sifatnya, iman, ibadah, dan gaji ngajinya, biarpun tidak nyandang gelar sebagai pegawai negeri. Apakah ini anak dikatakan durhaka bila seorang anak tidak menuruti orang tua? Bukankah rezeki itu sudah diatur oleh Allah? Benar. Orang tua jika ingin mengarahkan anaknya, jangan sampai dibidik urusan hartanya. Termasuk awal bencana pernikahan, kalau menikah karena harta, anak kita masuk dalam keadaan hina. Lihat, gak berani berkutik. Jadi kalau ada orang menikah yang dilirik adalah harta dan pangkatnya, itu belum masuk sudah hina. Dihinakan. Karena dia melihat pangkatnya, bukan melihat kemuliaan orangnya. Jadi kalau nganjurkan orang, tidak haruslah dengan syarat pegawai negeri dan sebagainya. Yang penting nak anak soleh, kerjanya apa? Halal. Makanya kalau ada orang melamar putri Anda, tanyakan kerjaannya apa? Bukan gede gajinya. Halal atau haram? Gitu saja. Bertani. Sip. Kuli. Sayyidina Ali kuli, kurang mulia apa? Daripada di kantor, kantor apa? Kantor perusahaan apa ya gitu. Ah, enggak benar. Ya rugi. Subhanallah. Jadi carilah yang halal, biarpun itu kuli, biarpun ini. Ketahuilah halal itu yang paling penting. Kalau urusan kuli-kuli, Sayyidina Ali kerjaannya nurunkan kurma. Diambil menantu oleh siapa? Adakah putrinya lebih bagus dari Siti Fatimah Zahra? Sejuta wanita, miliaran wanita tidak akan bisa menyamai Siti Fatimah Zahra. Tapi dinikahkan oleh Rasulullah dengan seorang hebat, Imam Ali yang sangat tawaduk, kerjanya jadi kuli. Yang dicari ya, mulia, halal. Kita pun begitu. Jangan cari kerjaannya dulu yang mapan dan sebagainya. Biarpun mapan, tapi istri kita, anak kita ditempelengin, mau apa? Dihinakan untuk apa? Kita ingin orang yang soleh. Sehingga dikatakan, nikahkanlah anakmu dengan orang soleh. Kalau dia mencintai anakmu, ia akan memuliakannya. Jika ternyata suaminya tidak mencintai anakmu, tidak akan zalim, tidak akan aniaya. Lihat. Kalau anak kita menikah dengan orang soleh, dia tidak akan aniaya. Kalau seandainya tidak cinta kepada anak kita, kalau dia cinta kepada kita, anak kita akan memuliakan anak kita. Ini barangkali pembahasannya bukan pernikahan, ini semuanya bab pernikahan ini. Semoga mendapatkan istri yang bekti kepada orang tuanya, mendapatkan suami yang bekti kepada orang tuanya dan mertua, sehingga betul-betul hidup ini bahagia di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna warham walidina. Allahumma arhamna warham walidina. Allahumma arhamna warham walidina. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna. Wangsurna wa la ta'afina wa la tumritna. Wa akrimna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, kami yang hadir di tempat ini adalah hamba yang lemah, maka berikan kepada kami kekuatan ya Allah. Yang lemah, berikan kepada kami kekuatan lahir dan batin, kekuatan iman dan kekuatan zahir kami ya Allah. Ya Allah, kami yang hadir di tempat ini adalah anak-anak dari orang tua kami yang kami sering durhaka kepada orang tua kami. Maka ya Allah, ampuni dosa orang tua kami karena durhaka kami. Muliakan orang tua kami dan jadikanlah kami orang yang berbakti kepada orang tua kami. Ya Allah, jangan kau siksa orang tua kami ya Allah, yang sudah capek dengan kami ya Allah. Orang tua kami, dan ampuni kami ya Allah. Kami ini anak-anak yang kurang berbakti kepada orang tua kami. Kami yang sering membentak orang tua kami di saat kami gagah, di saat kami perkasa, di saat kami kuat, sementara ibunda kami sudah mulai membungkuk. Di saat ayahanda kami sudah mulai membungkuk, akan tapi suara kami semakin lantang ya Allah. Maka ampuni dosa kami dan angkat derajat orang tua kami, dan hentikan ya Allah kederhakaan kami ya Allah. Ya Allah, hentikan, hanya Engkau lah yang bisa menghentikan. Kami mohon ya Allah, kami kurang peduli dengan urusan orang tua kami, padahal orang tua kami sangat peduli dengan urusan kami ya Allah. Orang tua kami rela menimang kami di waktu kami kecil, merawat kami ya Allah, menyayangi kami, akan tapi di saat kami dewasa kurang sayang kepada orang tua kami. Ya Allah, malam ini, detik ini Allah, jadikanlah malam ini malam untuk memadu kasih kami kepada orang tua kami. Jadikanlah malam ini malam kami berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Lirihkan suara kami yang suka membentak ini ya Allah. Lembutkan tingkah kaku kami yang kasar kepada orang tua kami ya Allah. Dan jadikan hati kami semakin cinta kepada orang tua kami ya Allah, yang semula cuek enggan ya Allah. Sungguh Engkau Maha Kuasa ya Allah, jangan siksa kami gara-gara kami durhaka kepada orang tua kami ya Allah. Dan jika ada ya Allah di antara kami yang masih atau pernah berdurhaka kepada orang tua mereka, ampuni dosa mereka ya Allah. Ampuni dosa mereka dan ampuni dosa orang tua mereka ya Allah. Dan pertemukan kami dengan orang tua kami di dunia dan di akhirat. Pertemukan kami dengan orang tua kami di dunia dan di akhirat, di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Kuasa, dan jauhkan kami dari segala kemaksiatan. Jauhkan kami dari sebab-sebab kami durhaka kepada orang tua kami. Jauhkan kami dari sebab kami menyakiti orang tua kami. Jauhkan kami dari sebab-sebab kita menyakiti orang tua kami ya Allah. Sungguh Engkau Maha Kuasa ya Allah. Orang tua kami ya Allah, orang tua kami ya Allah, orang tua kami ya Allah, orang tua kami ya Allah. Berikan kepada mereka kelak husnul khatimah. Berikan kelak husnul khatimah dan panjangkan umur mereka yang masih hidup. Panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Dan berikan kepada kami panjang umur ya Allah dalam ketaatan serta sehat wal afiat ya Allah. Dan jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan. Dan jauhkan kami dari minum-minuman keras. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan. Jauhkan kami ya Allah dari zina yang hina dan Kau hinakan ya Allah. Yang saat ini orang pada tidak takut melakukannya, padahal itu hina dan busuk. Jika ada di antara kami ada yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina ya Allah, berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni dosa mereka. Dan tutuplah aib mereka di dunia dan di akhirat ya Allah. Jadikanlah mereka benci kepada zina tersebut ya Allah. Jangan cabut nyawa kita sebelum Kau ampuni dosa mereka ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa itu ya Allah. Jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami ya Allah. Jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami ya Allah. Kami takut mati membawa dosa. Setiap dosa yang kami bawa akan Kau siksa. Setiap orang yang mati membawa dosa akan Kau siksa, dan kami takut siksa-Mu ya Allah. Kami takut neraka-Mu. Kami tidak ingin merasakan neraka-Mu biarpun sedetik ya Allah. Ya Allah, maka ampuni dosa kami, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami. Jika ada yang sakit, sembuhkan ya Allah. Jika ada yang sakit sembuhkan ya Allah. Jika ada yang sakit sembuhkan ya Allah. Jika ada yang punya hutang mudahkanlah mereka membayar hutang mereka. Dan berikan kepada kami ya Allah pasangan yang Engkau ridai. Jadikanlah hidup wujudkan keindahan di rumah tangga kami. Rumah tangga yang di situ ada orang berbakti kepada orang tuanya, orang tua kasih kepada anaknya ya Allah, sehingga rumah tangga kami adalah rumah tangga yang indah sebagai mukadimah keindahan kelak di akhirat ya Allah. Ya Allah, yang belum mendapatkan pasangan, berikan kepada mereka pasangan-pasangan yang Engkau muliakan, yang menjadikan mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah, mulia di dunia dan di akhirat. Dan berikan kepada kami keturunan yang soleh solehah, yang bisa berbakti kepada kami, yang bisa mengantarkan kami kepada ridhamu ya Allah, yang bisa mengantarkan kami kepada ada kemuliaan di dunia dan di akhirat ya Allah. Sungguh Engkau Maha Kuasa. Dan berikan kepada kami husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan iman ya Allah, mati dalam keadaan iman. Jika Engkau hendak mencabut nyawa kami kelak ya Allah, cabutlah nyawa kami di saat kami sujud di dalam solat kami, cabutlah nyawa kami di saat kami mengabdi kepada orang tua kami, cabutlah nyawa kami di saat kami berbakti kepadamu ya Allah, cabutlah nyawa kami di saat kami beribadah, cabutlah nyawa kami di saat Kau ridha pada kami ya Allah. Jangan cabut nyawa kami di saat kami durhaka kepada orang tua kami, jangan cabut nyawa kami di saat kami memutus tali persaudaraan, jangan cabut nyawa kami ya Allah di saat Kau murka pada kami, jangan cabut nyawa kami ya Allah di saat kami durhaka kepadamu. Kami takut mati dengan sejelek-jelek kematian. Kami takut mati dengan sehina-hina kematian, ya Allah. Kami takut mati dengan sebusuk-busuk kematian, ya Allah. Kami ingin mati dalam keadaan husnul khatimah. Kami tidak ingin mati dengan su'ul khatimah. Kami ingin mati dengan husnul khatimah, ya Allah. Mati dalam keadaan iman. Dan jadikanlah, ya Allah, ucapan kami kelak di akhir hayat kami adalah kalimat agung. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواقي وأرشف عطر يمناك أمرغ في ثرى قدميك خدي حين ألقاك أروي الترب من دمعي سرورا في محياك لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواقي وأرشف عطر يمناك أمرغ في ترى قدميك خدي حين ألقاك أروي الترب من دمعي سرورا في محياك فكم أسهرت من ليل لأرقد ملء أجفان وكم أغمضت من جوف لترويني بتحنان ويوم مرضت لا